Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan para istri, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad Hafidhullah Ta'ala. Dan kita pada pertemuan kali ini sampai di kesalahan yang kedua. Kata beliau, asani, kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian istri, qillatu mura'ati zaujah liwalidai zauj, kurangnya perhatian seorang istri kepada kedua orang tua suami atau kepada mertuanya. La raiba anna li zaujati ala zauji haqqu atau haqqa ikramiha, bahwasanya seorang istri memiliki hak atas suami untuk dimuliakan. Seorang istri memiliki hak atas suami untuk dimuliakan. Wa min ikramiha iskanuha fi maskanin munfaridin. Dan di antara bentuk memuliakan seorang istri dengan menempatkannya di tempat tersendiri. Yaqulu Al-Kasani rahimahullah, Al-Imam Al-Kasani di dalam kitab beliau Bada'us Sana'i di jilid yang kedua di halaman ke-23, beliau mengatakan, law arada zauju an yuskinaha ma'a dharratiha, kalau seorang suami ingin menempatkan istrinya bersama madunya, bersama istrinya yang lain, kalau seorang suami memiliki istri lebih dari satu, au ma'a hamatiha, atau bersama kerabat wanita ka ummi zauji, seperti bersama ibu dari istri dari suaminya, ditempatkan bersama mertuanya. Au ukhtihi, atau bersama saudara perempuan dari suaminya, berarti iparnya, ipar perempuan. Au bintihi, atau bersama anak perempuannya, kalau suaminya sudah memiliki anak perempuan dari istri yang lain, baik istrinya yang lain itu sudah meninggal sehingga menjadi anak tiri dari sang istri, atau ya memang masih hidup, sang suami memang sengaja menempatkan anak perempuannya dengan anak perempuannya dari istri yang lain dengan istri barunya misalnya. Jadi kalau seorang suami ingin menempatkan seorang istri bersama madunya atau bersama ibu mertuanya atau bersama saudara perempuannya atau anak perempuannya, min ghairiha wa aqaribiha, fa'abat, tidak bersama kerabat-kerabat perempuan wanita itu sendiri, fa'abat, namun istri menolak, alaihi an yuskinaha fi maskanin munfaridin, maka seorang suami wajib menempatkan istrinya di tempat yang tersendiri, baik itu rumah milik sendiri atau pinjam atau menyewa dan semisalnya. Kenapa? Li annahunna rubbama yu'dhi naha, karena bisa jadi para wanita tersebut akan mengganggu sang istri, wayudrirnaha fil musakanah, dan akan menimbulkan madarat, merasa terganggu fil musakanah ketika tinggal bersama, wa iba'uha dalilud darar, dan ketidakmauan sang istri itu menunjukkan dia merasa tidak nyaman. Jadi hukum asalnya demikian, seorang suami wajib menempatkan istrinya di rumah atau tempat tinggal tersendiri yang terpisah dari kerabat perempuan dari suaminya. Itu hukum asalnya, itu menjadi hak sang istri. Walakin kotakta di alhalu, tetapi terkadang keadaan itu menuntut, bi an yuskina zauju atau bi an yaskuna zauju ma walidaihi, menuntut untuk seorang suami harus tinggal bersama kedua orang tuanya. Aw an yahtaja walidahu ila sukna ma'ahu fi manzilihi, atau kedua orang tua suaminya butuh untuk tinggal bersama suaminya di rumahnya. Terkadang orang tuanya mengajak sang anak, sang suami untuk tinggal di rumahnya, atau terkadang orang tuanya yang meminta untuk tinggal bersama sang anak, sang suami untuk tinggal di rumahnya. Wa zauju mutalafun bi birri walidayhi, sedangkan seorang suami dia tetap dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia sudah berumah tangga, sudah memiliki anak dan istri. Wal ihsan ila zaujatihi, dan dia juga dituntut untuk berbuat baik kepada istrinya. Walakin ba'du zaujati, tetapi sebagian istri, tidak semuanya, sebagian istri, la tu'inu zauja ala zalik, tidak membantu suaminya untuk melakukan hal itu, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Faturidu an tastaghfira bihi, dia ingin suaminya itu hanya untuk dirinya, hanya mengurusi dirinya, nggak mau hidupnya suami dibagi untuk orang lain. Fala yakunu li ahadin siwaha nasibun minhu. Jadi dia tidak ingin siapapun selain dia mendapatkan bagian dari kehidupan suaminya itu. Fal rubbama ta'addal amru dzalik. Bahkan terkadang perkaranya lebih dari itu, lebih parah. Faqamat bi'idha'i waliday zawjiha, yaitu dengan seorang istri melakukan hal-hal yang menyakiti kedua orang tua suaminya atau mertua dia. Wal'idha'u ya'hudu suaran kathiratan, dan tindakan menyakiti dari seorang istri kepada kedua orang tua suaminya itu memiliki banyak bentuk. Famin dzalika raf'us sauti 'alaihima, di antaranya dengan mengangkat suara kepada kedua mertuanya. Wa ta'affufu min awamirihima, dan menggerutu ketika kedua mertuanya ya memerintahkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Wa qillatu tawaddudi lahuma, kemudian kurangnya menampakkan kecintaan kepada keduanya. Wa qillatul mura'ati limasyairihima, dan kurangnya memperhatikan perasaan keduanya. Wa min dzalika idlaluhuma wahtiqaruhuma, juga di antara hal-hal yang menyakitkan, yang menyakiti kedua orang tua dari suaminya adalah dengan apa? Merendahkan dan menghina keduanya. Wa kasratu dzammihima, banyak mencela keduanya. Wa tamannil khalasi minal aisyi ma'ahuma, dan berangan-angan untuk bisa lepas dari hidup bersama keduanya. Ya, kalau bahasa kita mudah-mudahan cepat mati mertuanya misalnya. Wa ighrazu zauji bi uquqihima, dan membujuk merayu suaminya agar durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa min dzalika tayyuduz zallati 'alaihima, termasuk dari hal itu adalah tindakan seorang istri yang mencari-cari kesalahan dari kedua orang tua suaminya, mencari-cari kesalahan mertuanya. Wa tadhimul akhta, kemudian memperbesar kesalahan. Kesalahan yang kecil dibesar-besarkan, membesar-besarkan kesalahan. Tadkhim, ini dengan kha, ini bukan dengan ha. Bal wal istira' wal kadzibu alaihima, bahkan sebagian istri itu ada yang memfitnah ya kedua mertuanya. Ya, ketika suaminya pulang kerja misalnya, bi atau mas atau apa ya, atau yang memanggilnya, tadi bapak dan ibu begini-begini, difitnah. Ya. Tadi mengambil uangmu loh, misalnya. Itu fitnah. Padahal mereka tidak melakukan atau tidak mengucapkan atau tidak berbuat yang dituduhkan tersebut. Ini jelas lebih besar lagi dosanya. Memfitnah orang lain saja tidak boleh, apalagi memfitnah mertua, memfitnah kedua orang tua dari suaminya. Wa min dzalikal ghairatu minal umm. Juga termasuk hal-hal yang tindakan yang menyakiti orang tua dari suaminya adalah tindakan seorang istri yang cemburu kepada apa? Ibu mertuanya. Wa mu'amalatuha ala annaha munafisatun laha. Kemudian menyikapi sang ibu itu sebagai apa? Saingan. Ibu mertuanya itu dianggap sebagai madu, diperlakukan seperti madu yang menyaingi dirinya. Wa syarikatun ma'aha fi zaujiha. Sang ibu itu dianggap berserikat bersamanya pada suaminya. Ila ghairi dzalika min anwa'il aziyah. Dan bentuk-bentuk tindakan yang menyakitkan yang lainnya. Wa idza arja'na al-basar fi asbabi dzalik. Dan jika kita meneliti, kita menggunakan pandangan kita untuk meneliti sebab-sebab dari hal itu, wajadnaha natijatan an qillati taqwa. Kita akan menjumpai hal itu karena lemahnya, karena rendahnya ketakwaan. Wa su'i tarbiyah, karena buruknya tarbiyah. Orang tuanya kurang di dalam mendidik, mengarahkan hal semacam ini. Sehingga kewajiban orang tua ketika memiliki anak yang sudah menikah, kemudian tinggal atau berdekatan dengan mertuanya, untuk dinasihati, untuk diarahkan agar baik-baik memuliakan mertua, baik bapak ataupun ibu. Dijelaskan apa kewajiban seorang istri kepada mertua, apa hak mertua kepadanya, dan seterusnya. Kemudian wa dha'fil akal, dan karena lemahnya akal, kurangnya kedewasaan, masih apa, memiliki sifat kekanak-kanakan. Kadzalika tunziju hadzal muamalatu an dhaikil afn. Demikian juga muamalah sikap yang semacam ini itu berasal karena apa? Dzikil afn, karena sempitnya kesabaran. Wasighari nafs, karena kerdilnya jiwa. Jiwanya yang kerdil. Fan nufusu takhtalifu sa'atan wa dziqan. Jadi jiwa-jiwa manusia itu berbeda-beda dalam hal kelapangan dan keluasannya ataupun kesempitannya. Ada yang jiwanya lapang, berjiwa besar, ada yang berjiwa sempit. Kama takhtalifu al-hajaru wal-manazilu wal-amakin. Sebagaimana batu, tempat tinggal, dan tempat-tempat itu berbeda-beda ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang luas, ada yang sempit. Faminan nasi mantaziku nafsuhu. Jadi sebagian orang ada yang sempit jiwanya. Hatta takuna kasamil khiyad. Hingga jiwanya itu hanya seperti lubang jarum. Sempit sekali. Mudah tersinggung. Ya, kekanak-kanakan, enggak sabar, enggak dewasa. Temperamen sumbu pendek. Mudah suudzon, mudah salah paham. Wa minhum man tattafi'u nafsuhu hatta tashmulal 'alama wa ma fihi. Sedangkan sebagian orang ada yang jiwanya itu luas hingga ya bisa menampung dunia seisinya. Karena luas. Jiwanya lapang. Memiliki jiwa yang besar. Fama samratu tilkal mu'amalah minaz zaujah. Apa hasilnya dari sang istri jika dia memiliki sikap semacam itu kepada mertuanya? Innaha tanaghasu aisyatiha wa aisyati man tu'ashiru. Hasilnya hanyalah apa? Yang ada hidupnya dan hidup orang yang dia bergaul dengannya itu apa? Keruh. Tidak ada kecerahan dan keceriaan. Fala zaujatu tas'adu wala zaujuha wala walidahu. Jika itu yang terjadi, sang istri tidak akan bahagia, suaminya dan kedua orang tuanya pun tidak akan bahagia. Ya, mertua dari sang istri pun tidak akan bahagia. Walihada, oleh karena inilah, kana lizaman ala zaujatil aqilah, wajib atas seorang istri yang berakal, yang dewasa, zatid dini al-qawim, yang memiliki agama yang lurus, artinya dia orang yang menjalankan agama dengan baik, wal khuluqil karim, dan dia memiliki akhlak yang mulia, allati turidu sa'adataha, yang dia menginginkan kebahagiaan dia, dirinya sendiri ingin bahagia, wa sa'adata zaujiha, dan dia ingin kebahagiaan suaminya. Apa yang wajib atasnya? Antu asira zaujaha ala nafsiha. Hendaklah dia mengutamakan, mendahulukan suaminya atas dirinya sendiri. Wa antukrima qorobatahu. Dan dia harus memuliakan kerabat dari suaminya. Wa antazida fi ikrami walidayhi. Dan lebih-lebih lagi di dalam apa? Memuliakan kedua orang tua dari suaminya, yaitu mertuanya. Wa khususan ummahu, terlebih lagi ibunya, ibu mertuanya, ibu dari sang suaminya, dari suaminya. Fadzalika kulluhu ikramun lizauji, karena itu semuanya merupakan bentuk memuliakan suami. Wa ihsanun ilaihi, merupakan sikap yang baik kepada suami. Kama anna fi dhalika inasan lahu, sebagaimana hal itu, pada hal yang demikian itu akan menimbulkan kecintaan dari suami. Suami akan semakin sayang. Wa taqwiyatan lirabitati zaujiyah, akan menguatkan tali hubungan suami istri, wa asiratir rahmah, dan akan menguatkan tali kasih sayang. Wa idza kana zawju a'dhamu haqqan 'alal mar'ati min walidayha, dan jika seorang suami memiliki hak yang lebih besar atas seorang istri dibandingkan kedua orang tua istrinya, hak suami itu lebih besar kepada seorang istri dibandingkan hak dari kedua orang tua istrinya. Ketika seorang wanita sudah menikah, suaminya memiliki hak yang lebih besar dibandingkan hak dari kedua orang tuanya. Wa idza kana ma'muran syar'an bi hifdzi qarabatihi, dan jika sang suami itu diperintahkan oleh syariat agar menjaga kekerabatannya, wa ahli wudi abihi, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai ayahnya, takwiyatan lirabithah alijtimaiyah fil ummah, untuk menguatkan hubungan masyarakat di tengah-tengah umat. Jika demikian keadaannya, fa inna zaujata, maka sang istri juga ma'muratun syar'an, diperintahkan oleh syariat, bi an tahfadha ahla wudi zaujiha, untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh suaminya, min babi Allah, lebih-lebih lagi istri lebih wajib, litaqwiyatir rabithah azwajiyah, untuk menguatkan hubungan suami istri, untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Summa inna ikrama zaujati liwalidai zaujiha, kemudian sesungguhnya sikap seorang istri yang memuliakan kedua orang tua suaminya, wahuma fi sinni walidayha, yang mana kedua mertuanya itu ya sebaya, seumuran. Umumnya rata-rata seumuran dengan kedua orang tuanya sendiri, kedua orang tua dari sang istri. Khulqun islami asilun, ini merupakan akhlak islami yang sangat mendasar. Yadullu ala nabalin nafsi wa karamil mahdidi, yang itu menunjukkan kebagusan jiwa dan juga menunjukkan kemuliaan tabiat seorang, menunjukkan bahwa dia dari orang yang mulia. Walau lam ya'tiha min zalika illa ridha zaujiha, seandainya sang istri tidak mendapatkan dari hal itu kecuali keridhaan suaminya, wa kasbu mahabbati aqaribihi, dan juga akan mendapatkan kecintaan dari kerabat-kerabat suaminya, akan dicintai oleh keluarga besar dari suaminya, wa salamatu minasyikaki wal munaza'at, kemudian terhindar, selamat dari pertengkaran dan permusuhan, ziyadatan ala ma sayana luha min da'awatin mubarakat, apalagi ditambah dengan doa-doa yang baik dari mereka, tentu itu sudah cukup. Kama anna ala zaujati al-fadilati, sebagaimana juga wajib atas seorang istri yang mulia, alla tansa mundul bidayati, agar sejak awal pernikahan ya, dia jangan melupakan ana hadil mar'ah allati tas'uru annaha munafisatun laha fi zawjiha, bahwa wanita ini yang dia merasa, yang dia anggap wanita tersebut itu pesaingnya, saingan baginya terhadap suaminya atau pada diri suaminya, hiya ummun zalika, ummu zalika zaut, dia adalah ibu dari suaminya. Wa annahu la yastati'u mahma taballada fihi al-ihsas, dan sungguhnya seorang suami itu walaupun dia ini orang yang apa kurang perasaannya, yang orang yang perasaannya itu tidak peka sekalipun, an yaqbala ayya ihanatin tuwajjahu ilaiha, dia sebagai seorang anak enggak akan mungkin menerima bentuk penghinaan apapun yang ditujukan kepada ibunya. Fa innaha ummuhu, karena bagaimanapun dia adalah ibunya, allati hamalathu fi badniha tis'ata ashhur, yang telah mengandungnya di perut, di perutnya selama 9 bulan. Wa amadathu fil ghadha'i min labaniha, dan yang memberikan asupan untuknya dari susunya. Wa asraqat alai bi athwiha wa hananiha, dan juga yang ya, merawat, membesarkan dirinya dengan ya, kelembutan dan kecintaannya. Wa waqafat alal ihtimami bihi hayataha hatta sara rajulan sawiyan, dan dialah yang menghabiskan hidupnya untuk memperhatikan dirinya sampai dia menjadi orang yang sudah dewasa. Kama anna hadhil mar'ata ummun li auladika ayyatuha zaujah, li auladiki ayyatuha zaujatu, sebagaimana wanita tersebut merupakan ibu dari anak-anakmu wahai sang istri, fahiya jiddatuhum, karena apa? Dia adalah ya nenek mereka. Kalau engkau punya anak-anak ya, mertuamu itu adalah nenek dari anak-anakmu. Fartibatuhum biha wasikun, jadi hubungan anak-anakmu dengan neneknya itu kuat. Fala yahsunu biki ayyatuha zaujatu, sehingga enggak tepat, enggak bijak ya bagimu wahai sang istri, antu amiliha kadarrah, untuk menyikapi, menganggap ibu mertuamu itu seperti madu, seperti ya, istri yang lain dari suamimu. Li'annaha qad tu'aminuka kadzarrah, walaupun terkadang ibu mertua itu dialah yang menyikapimu, qad tu'amiluki kadzarrah, menganggap dirimu sebagai madu. Ya. Walakin amiliha ka ummin, tetapi engkau harus menyikapi, bermuamalah kepada ibu mertua itu seperti ibumu sendiri. Tu'amilki kabnatin, pasti kalau itu kau lakukan, dia akan menganggapmu seperti anak perempuannya sendiri. Waqad yasduru minal ummi ba'dul jafa, memang terkadang manusiawi muncul dari seorang ibu ya, sebagian sikap yang kurang ya berkenan ya, ya dan seperti itu ya, hal-hal yang manusiawi. Wa ma'alal ibnati illa tahammul wa sabr, sehingga tidak ada ya yang harus dilakukan oleh sang anak kecuali apa, dia berusaha sabar, tahammul itu ya menghadapi dan sabar. Ibtigha al-masubata wal ajr, dalam rangka mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Fa idza syaa fil manzil wal usrah adabul Islam, kalau di dalam rumah tangga itu tersebar adab Islam, wa arafa kullu fardin ma lahu wa ma alaihi, dan masing-masing anggota keluarga mengetahui, menyadari apa yang menjadi haknya dan menjadi kewajibannya, saratil usrah sayratan radiyah, maka rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Wa asat isatan hani'ah, akan hidup dengan kehidupan yang menyenangkan, ala aghlabil ahyan, pada mayoritas keadaan, pada mayoritas keadaan. Wa'lami ayyatuha zaujatu, dan ketahuilah wahai sang istri, anna zaujaki, bahwasanya suamimu, yuhibu ahlahu aksara min ahliki, dia akan lebih mencintai keluarganya dibandingkan kecintaannya kepada keluargamu. Wala talumihi fidzalik, engkau jangan mencelanya, jangan mencela suamimu yang lebih mencintai keluarganya dibandingkan keluargamu. Fa anti tuhibbina ahlaki aksara min ahli, sebagaimana engkau juga akan lebih mencintai keluargamu dibandingkan keluarga suamimu. Itu tidak masalah. Fahdari antat anihi bisdirai ahli, maka hati-hati jangan sampai engkau sampai jangan sampai engkau mencela suamimu dengan cara apa, merendahkan keluarganya, awing tikosim, atau menghina mereka, au adiyati fihim, atau menyakiti suamimu dalam urusan keluarga mereka dan keluarganya. Fa inna dzalika yad'u ila nufrati minki, karena tindakan itu akan bisa menyebabkan ya dia enggak suka kepadamu, akan menjadikan bisa saja seorang suami akan menjauh dari istrinya. Wal mailu anki, ya akan berpaling darimu. Jangan diremehkan. Ya, inna tafritu zaujah fi ihtirami ahli zaujiha tafritun fi ihtirami zauji nafsihi, sesungguhnya tindakan istri yang meremehkan, yang kurang di dalam memuliakan keluarga suaminya, itu merupakan bentuk kekurangan dan bentuk meremehkan di dalam memuliakan suami itu sendiri. Fa idza lam yuqabil dzalika badil amri bi syai'in falan yasluma hubbuhu li zaujah minal khadati wa takdir, kalau suami misalnya menghadapi hal semacam itu dari istrinya, dia tidak langsung membalas. Seorang suami menjumpai istri yang suka merendahkan, suka menghina atau kurang menghormati keluarganya, keluarga suami, lalu sang suami tidak langsung membalas, minimalnya apa? Ya, kecintaan sang suami kepada istrinya sudah enggak bersih lagi, sudah ternodai, sudah terkotori. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Karena waktu terbatas, mudah-mudahan Allah jadikan manfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.